Fathum wajib tarkhim al-munada al-ma'rifa wa wahadhu akhirihi takhfifan fadutta'i mutlaqa kayatal hawayatubah wa ghayruhu bisyarti dhammihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi salasata ahruf kaya ja'fu dhamman wa fathan min ahkamil munada, termasuk hukum-hukum munada adalah tarkhim. Termasuk hukum-hukum munada itu adalah tarkhim. Apa itu tarkhim? Wa huwa hadfu akhirihi takhfifan. Dia adalah membuang huruf akhirnya takhfifan untuk meringankan. Jadi kalau ikhwan anak ya Malik, mana huruf akhir? Kaf itu dibuang menjadi ya Mali. Jadi itu jenis tarkhim, membuang huruf akhir karena untuk meringankan, membuang huruf akhir karena untuk meringankan. Jelas? Yes. Jelas ini ya. Membuang huruf akhir ya. Waruwiya dan diriwayatkan. Ditulis itu waruwiya itu qala al-hafidh rahimahullah lam ajid sanadahu. Ini dari guru saya ya, Pak. Enggak tahu marahnya di mana. Kata Hafiz Ibnu Hajar, kami enggak mendapatkan sanad Ibnu Abbas ini. Wa ruwiya dan telah diriwayatkan annahu qil, bahwasanya dikatakan li Ibnu Abbas, inna Ibnu Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud qara'a, telah membaca wana da'u ya Malik. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini membaca ini, kata Ibnu Abbas. Faqala, kata Abdullah ibnu Abbas, maka ana asghala, tidak mungkin menyibukkan imma penyibukan malaikat Jibril, enggak mungkin menyibukkan ya ahlan nari, penghuni neraka, anit tarhim, dari tarhim. Apa maksudnya ikhwan? Karena tersibukkan apa ngurusi ahlun nar, sehingga dia men, sehingga apa dia men, masa salam takhim. Hah? Wana adau, mana adau? Hah? Ahlun nar. Ya mari, makan tidaklah menyibukkan kepada ahlun nar anit tarhim. Jadi ahlun nar itu enggak tersibukkan dari tarhim. Apa maksudnya? Tersibukan karena diharap oleh Allah SWT, jadi enggak sempat ngomong ya Malik, karena dia Malik. Hah? Kenapa? Alangkah mengherankan gitu ya. Hah? Maka na'agna, hafir riwayat, ma'agna, hafir riwayat. Jadi alunan itu enggak butuh tarkhim. Meskipun yang lain, ma'agna. Apa itu ma'agna ini? Alangkah butuhnya gitu. An apa? Ghaniyan kan? Hah? Gak butuh. Tadi apa? Alangkah cukupnya alunar dari tarkhim. Hari sal. Ma'agna ashghala ahlan nar anit tarkhim. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan ma'kana ashghala. Kalau kita terjemahkan alhau, anak punya Allah, tidaklah ya kan. Anak punya Allah. Tidaklah melalaikan dari ahlun nar berupa tarkhim. Jadi ahlun nar itu enggak lalai. Enggak tersibukkan dari tarkhim. Zakarahu Zamakhsyari telah menyebutkannya Zamakhsyari wa ghairuhu dan selainnya. Zamakhsyari menyebutkan seperti ini. Wa an ba'dihim dan dari sebagian mereka annalladhi hasanat tarhim, sungguhnya yang memperbaiki tarhim, membagusi tarhim, huna di sini annafil isyarah, di dalamnya itu ada satu isyarah bagi yang membaiki tarhim, bagi yang mengatakan bagus tarhim itu, dia mengatakan di sini ada satu isyarah ila annahum, bahwasanya mereka itu yaktafi'una, memutus ba'dal ismi, sebagian huruf isim itu lidha'fihim, karena mereka itu lemah an itmamihi, untuk menyempurnakannya. Karena mereka itu lemah untuk menyempurnakan huruf tadi itu, lalu dibuanglah sebagian huruf tadi. Loyo moco mariku loyo, karena loyo diwoco, mali saja kasnya enggak diwoco. Nah, wasyartuhu dan syaratnya tarhim. Ayakunal ismu ma'rifatan, isimnya harus ma'rifatan. Teks tulis wayal ma'rifatu bil alamiyah. Wayal ma'rifatu bil alamiyah. Dialah ma'rifat, tapi ma'rifatnya pakai alam. Bukan karena al, tapi sebabnya karena alam. Syarat pertama, ayakunal ismu ma'rifatan, isim itu hendaknya ma'rifat, tapi ma'rifatnya sebabkan dengan alam. Summa, ingkana maktuman, jikalau alam tadi itu di akhiri dengan tak, lam yustaratu fihi, tidaklah disyaratkan di dalamnya harus alamiah. Kenapa? Karena ada taknya kan, atau hurufnya itu lebih daripada tiga. Berarti kalau andai kata itu tidak diakhiri dengan tak, berarti syaratnya harus alamiah. Tapi karena diakhiri dengan tak, tidak disyaratkan harus alamiah atau tak lebih daripada tiga huruf. Fatakulu fi subatin. Saiki subatin apa ya? Subatin. Ini diakhiri dengan apa ini? Tak kan? Nah. Kalau diakhiri dengan tak, tidak disyaratkan alamiah. Dan apa ini? Lebih daripada tiga ini huruf kan? Ya enggak? Ya enggak ini lah. Enggak disyaratkan kan? Nah iya, ini kan dia huruf. Maka kalau ketika di tarhimkan bagaimana ya? Subah. Ya subah. Kalau intil ya seperti ini, kok dua huruf, berarti jelas itu ada diakhiri dengan ta. Contoh lagi tiga huruf yang ada tanya. Kayak apa ya? Cari yang lain. Ya huwe, cari yang lain. Saya lanjut. Jamaah. Ada syarat itu. Wayal jamaah, dia adalah artinya jamaah. Jamaah apakah alamiah? Enggak alamiah. Enggak alamiah. Ya subah. Ya subah. Kama takul fi Aisyata. Aisyata. Aisyata. Jangan ini kenapa ini? Tak. Makin dibaca Pak ya. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Aisyah. Aisyah. Wis, wis, amis. Jelas ini. Wa illam yakun maktuman bita. Jikalau tidak diakhiri dengan tak. Ini kan diakhiri dengan tak kan. Kalau diakhiri dengan tak, enggak ada syarat. Mbok alamiah, enggak alamiah, terserah. Lebih daripada tiga atau tiga, terserah. Karena diakhiri dengan tak. Kalau enggak diakhiri dengan tak, falau salah satu syurut. Memiliki tiga syarat. Falahu salah satu syurutin memiliki tiga syarat. Ahadua ayyakuna mabniyan ala dhammi. Dia harus mabni ala dhamm. Jelas ini. Satu. Wasani ayyakuna alaman. Dia harus alam. Wasalis ayakuna mutajawizan salah satu huruf lebih daripada tiga huruf. Wadzalika nahwu harits. Sekarang harits. Harits ini lihat tidak didahului oleh tak. Tidak diakhir dengan tak. Terus syarat yang pertama dia harus apa? Harus mabni alaf dom, maka menjadi ya haritu. Ini kan mabni alaf dom kan? Ya enggak kan? Sekarang menasih apa? Mufrad, menasih alamnya. Yang kedua sekarang, dia itu alam kan harit? Harit sama orang dulu, harit kudus. Alam dia. Baik, yang nomor tiga apa? Lebih daripada tiga, huruf satu, dua, tiga, empat. Maka ketika antum apa ini? Ya, bagaimana? Oh, enggak nyala ya, kawan. Ketika dia itu bagaimana ya? A. A. B. Ya, ada yang ada. Sekarang Ja'far. Jafar ini enggak diakhiri dengan tak. Kalau ada ya, maksudnya apa? Zom. Mereka mufa. Kemudian lebih daripada di tiga. Ya, ja. Ja. Ja-fa. Ja-fa itu kan? Ja-faru kan? Ja-fa. Ja-fa. Nah, kalau Ali gimana? Pi Ali ji. Mana kalau Ali ini? Gimana Ali ini, Wan? Ali berapa huruf ini? Empat. Ini lagi terus di kita ada masuk lagi. Ya Ali. Ya Ali, Wan. Hah? Tanpa takdir, ya? Ali. Ali. Atau ya Ali? Ya Ali, Wan. Ya Ali. Ali, Wan. Asalnya Ali, Wan. Itu kan ya? Ini kan dibuang kan? Ya Ali. Mana ya? Ali. Ali. Apa itu? Iya. Bab baru. Jadi alamnya itu kan secara umum begitu kan? Terus diperinci lagi. Semua kan perincian. Tafsiliyah. Berarti alam ma'rifah ini alamnya ini kalau apa? Kalau tidak diakhiri dengan tak. Gitu caranya. Jadi kalau diakhiri dengan tak, hukum bab baru. Yang mana? ayat ingkana apa? Isim. Ingkana, ingkana isim maktuman fita. Isim maktuman fita. Ma'rifat kan nahiya kan? Gua dia. Kembali ke isim. Ingkana isim itu maktuman fita. Lam istarat si alamiya walajad ala salata. Baik. Takul ya hari wa ya ja'fa wa la ya juz fi nahwi abdullah. Enggak ada anunya ya? Gosoknya ya? Tidak ada kertasnya yang jelek-jelek. Nah, tidak kertas cinta. Itu ada wanitanya itu. Ingat, kertas kuliah ini ya? Oh, bahasa Inggris itu poesi. Aneh-an. Ini kan enggak iman nih. Pas kuliah lu malu-malu ini. Nah, sekarang Abdullah. Boleh enggak dibuang? Dibikin taknya boleh enggak? Pertama dia enggak ada taknya kan? Kemudian dia apa? Enggak mufradkan dia kan? Kemudian ada apa? Mufradkan dia kan? Ada apa kerja mabni? Enggak mabni. Jelas? Tadi enggak bisa. Terusnya. Syaba korna. Ini apa ini syaba korna ini? Hah? Target apa? Target senada sama Z. Isnadi. Iya, enggak masuk. Karena kata ini bukan mabni ala dam, dhamma. Wala yajuz fi nahwi Abdullah wa syaba karna ayurakhama. Kenapa enggak boleh zarhim? Li annahuma laisa madzmuma ini kecuali enggak di dhamma. Wala fi nahwi insanin maqsudan bihi muayyan. Sekarang insan apa sih insan? Kan manusia katanya insan, ini kan manusia artinya kan? Nah, lah sekarang syaratnya kan harus alam. Apa alam? Apa arti alam? Kan alam kan? Ayo pak. Jadi wala fi nahwi insanin maksudan bi aini maksudan bihi muayyanun, dan juga tidak pada contoh insan, insan manusia yang dimaksudkan bi dengan ihsan muayyanun, apa itu? Apa itu? Tertentu. Ai tidak apa namanya dimaksudkan dengan ihsan itu muayyanun, ditentukan mana ihsan. Ihsan kan manusia. Dia kan enggak alam kan? Alam kan kayak Muhammad, Zaid, ini kan alam. Tapi kalau ihsan ini kan banyak. Ada kan? Maka dia apa dia? Tidak termasuk li anna laisa alaman, karena dia bukan alam. Baik, ditulis. Inda qali insan. Li anna ta'rifahu hasala bil qasdi wal iqbal la bil alamiyah. Intaha min hidayatis salik juz 2 halaman 291. Sedawat li'anna ta'rifahu hasola bilqasdi wal iqbal la bil alamiyah intaha min hidayati salik juz 2 halaman 291. Coba yang mana nah tadi kan cuma lafaz insan ini alamnya apa enggak ma'rifat kan dia kan. Baru kalau mengatakan ya insan, itu apa? Jadi ma'rifat kan? Tapi ma'rifatnya karena apa? Karena gaya ini gaya kan? Nah, lain dengan Muhammad. Muhammad asalnya apa? Dia ma'rifat kan? Ada ya atau enggak ada ya? Karena asalnya kan ma'rifat dia. Ay alami ya kan? Lain dengan insan. Kalau insan sebelum ada ya, dia kan umum. Dia kan umum. Baru ketika apa? Ada ya, baru apa? Baru bisa dikatakan enggak? Ma'rifatnya insan ketika iqbal wal qasd, ketika dituju dan diinginkan, ya enggak? Tapi ketika biduni ya, alah dia adalah nakira. Dia enggak alamnya. Makanya di sini maksud dan bihi muayyan. Ae insan di sini ketika dimaksudkan dengan zatnya insan ini sendiri, ngerti? Jadi ingat, maksud dari sini maksud dan bihi muayyan, ae ketika ditentukan pada makna insan itu sendiri, itu tidaklah alamiah, ngerti? Lain dengan ketika kemasukan ya. Kalau kemasukan ya menjadi alamiah, ma'rifah, tapi ma'rifah dengan iqbal, walqas, maka dia setuju. Ini setuju karena dia adalah apa? Ma'rifah dengan apa? Dengan anisa tadi. Tapi selama ini enggak ada ya, ya wis. Maka dia adalah umum. Lain dengan Muhammad. Hal maksud, maksudan bi mu'ayyan, dan tidaklah masuk pada insan ketika insan di situ zatnya insan itu yang dituju, yang diinginkan, yang dimaksudkan sebelum ada ya-nya. Walafi nakwi zaitun wa amrun wa. Kenapa zait tidak masuk? Zaitun alam kan bisa dikatakan apa? Maksudnya alam dom, dom kan? Ya, kenapa tidak bisa? Karena ini hanya tiga hur. Huruf syaratnya apa? Harus lebih daripada tiga. Tep. Kemudian lo, Amr. Kenapa Amr gak bisa ini? Amrun. Kenapa gak bisa Amr ini? Berapa huruf ini, Man? Berapa kok? Empat apa tiga? Satu, dua, tiga, empat. Ngono, beneran ini. Oh gitu, yakin ini? Ya benar, tulis ini lagi. Indakolihi Amr. Al-wawu huna wawu litafriki baina Umar wa Amr. Ini dari guru saya ini. Gak ngerti marusnya gimana, gak ngerti. Baik, al-wawu huna litafriki baina Umar wa Amr. Wawu iki ikhwanana. Itu wawu kalimat apa pembeda untuk memisahkan antara Umar sama Amr. Ya, antara Umar sama Amr. Jelas. Jadi wawu iki kono kaitane opo-opo ya. Jadi kalau Amr berarti berapa huruf? Tiga. Maka yang enggak bisa dibikin apa? Dibikin tarkhim. Pak Ali kasih pega, lu dicontoh iki Jawa Ali ya. Sekolah heran Ali. Li'anna sulasiyatun. Karena apa enggak bisa dibikin tarkhim? Karena itu sulasiyah. Jadi Zaid Amr ini sulasiyatun. Tiga huruf. Berarti kalau dia ada Amr wawu ini enggak dianggap. Wa ajazal farra at-tarhim fi Hakam wa Hasan. Wa nahwihima minas sulasiyat al-muharrakatil wasf. Saya lagi ono mana. Untuk Hakam sama binian Hasan. Ini syarat membolehkan. Kenapa membolehkan? Syaratnya ingat, tengah-tengahnya harus berharokat. Fit. Syaratnya tiga huruf boleh. Boleh dia huruf. Tapi harus berharokat. Tengah-tengahnya lo, itu berharokat terluasan. Si. Kenapa ini kok boleh si? Kiasan ala ijra'ihim. Karena mereka mengkiaskan, mereka menjalankan pada sakor majro Zainab. Hehe, saya ki sakor. Ono lagi hati ini, sakor. Disamakan dengan Zainab berapa huruf? 1, 2, 3, 4 sakor disamakan. Disamakan dalam hal apa? Ilahnya apa? Mamnu. Minasor. Kalau Zainab, kenapa dia memenuhi di? Alamiah, dengan apa? Taknis, biwairi, alif. Terus-terusnya ya. Baik, berarti kan sekarang Kasakor, hubungannya apa dengan Zainab? Lihat. Kalau sakor apa ya, kawan? Sama aja sakor ya. Sakor ini disamakan dengan Zainab kenapa? apa? Karena tak hafal Allah setia. Dengar tak? Ini berarti ini kembali ke apa ini? Apa ini kembali apa? Karena apa, dia apa namanya? Alamiah atau wasfiah? Alamiah. Kedua apa? Sakor. Sakor apa? Tengah-tengahnya berkalokah tinggi. Iya, ilahnya sakor. Muanas? Iya. Lah, berarti ini apa? Sama-sama Ta'anis. Sama Ta'anis gitu. Terus? Lah, benar. Terus ini kenapa ini? Awalnya enggak boleh tiga. Lah, sekarang ilahnya sakornya apa? Alamnya sama Ta'anis. Ini kan sama dengan Ta'anis. Ah, dikiaskan dengan Zainab dalam bab Mahfud Minal Sorfi. Tuh kenapa? Sekarang salah saya. Kenapa kok disamakan dengan Zainab? Soalnya Sakor itu apa? Alamnya dengan Ta'anis. Ngerti? Sebagaimana Zainab juga alamnya dengan Ta'anis. Karena ini kan nama perempuan kan? Sakor kan nama Zainab kan nama perempuan. Kenapa ini Manas? Ini Manas tanpa tahu tak? Tanpa alis diselesaikan gitu kan? Lah karena sama dalam maka disamakan, maka kalau begitu dihukum berapa ini? 4. 4 apa? Lah iya, untuk mengimbangkan gitu kan. Lah iya, 3. Iya, itu kan dihukum 4. Iya, gak bisa. Ini kan enggak bisa, karena kan dukun. Ini kan nama harokat. Berarti intinya sakur itu kan dihukumnya kan Zainab, Zainab kan makhluk. Zainab ini kan makhluk toh. Dia disamakan dengan Zainab dalam bapak makhluk minat minat sorfi, jelas? Berarti kalau itu sakur dihukumi seperti Zainab. Meskipun pada zahirnya dia kan makhluk. Tiga huruf. Tapi karena ini berkata apa? Fathah, maka dihukumi berapa? 4 huruf. Jelas toh? Muter, maksudnya muter dah. Ya maksudnya ya, mau. Anak ulang lagi, sekarang sakor. Sekarang sakor ini, sekarang bentuk Hasan. Hasan berapa huruf sekarang? 3 huruf. Tapi karena ini, jangan disamakan dengan Zainab. Gak boleh. Hasan ini disamakan dengan sakor. Dari sini mana sakornya? Dari sama sakornya, karena sama-sama berharokat. Jadi mau muter. Hadi, ini lain, ini jangan sama kata ini. Jadi kalau sakor ini sebab kita kan punya 3. Yang pertama Zainab, ini kan asal pokok. Disamakan dengan apa? Sakor sama dengan Zainab. Karena apa? Tadi itu dan dia berharokat lah. Sekarang Hasan itu apa? Itu tak sakor. Nah, berarti Hasan meskipun dia apa? 3 huruf, tapi posisinya dia 4 huruf. Lu kan 4. Maksud harus sakor. Ya jenenge bulat, cuma yang ngono ku maksude. Baik. Lihat lama jroh hindin lah, ini enggak bisa. Enggak maksud dengan hindin. Lama jroh bukan disamakan dengan hindin. Fi ijazati sarfi wa adami terhadap bolehnya di tanwin atau ketiga. Soalnya hindin ada apa? Ada sukun. Sukunnya makanya di sini Hasan ini dimasukkan pada sakor bukan pada majrohin hindin dalam masalah bolehnya ditanwin dan boleh tidak. Karena itu apa? Hindin apa? Ya wis. Gitu loh. Jelas? Naam. Terusnya wa ijra'uhum jamaza. Ini jamaza yang kedua ini. Wa ijra'ihim dan menyamakan menjalankannya mereka pada jamazah li harakati wasta majrah hubara fi ijabi hadfin alif bin nasab. Sekarang ono wae yo koi jamazah saya juhubara ya kubaro. Kubaro ini antum pakai ya nisbah, bagaimana? Alun jadi buang ya? Kubariyun. Golongan kubariyun, ini ya-nya dialih dihilangkan. Yes, ayo. Lah sekarang jamazah. Jamazah berapa huruf? Tiga. Empat atau tiga? Sama alifnya. Nah ini masuk gak ini? Masuk gak ini? Sayyidzalewan. Lanjut. Wa ijra'ihim, karena mengkiaskan mereka, sekarang dikiaskan tengah-tengahnya. Wa ijra'ihim jamazah li harokati wasotihi. Mana maksudnya? Mim di harokati. Majruhu baro fi ijabi hasfi alifihi fin nasab. La majruhul ba, la majruh hubla, tidaklah lewat pada hubla. Ya, fi ijazah di hasbi alifi, bolehnya membuang alif. Setelah itu wakol biawawan diganti dengan waw. Jadi apa? Hublawiyun, menjadi hublawiyun. Saya tulis ini. Indah kalihi. Ini kalau kalau tulis tak faham nanti ini. Qala dzalika qiyasan. Qala dzalika qiyasan. Li'annahu ra'a anna harakatal harfi qamat maqama harfin akhar. Li'annahu ra'a anna harakatal harfi qamat maqama harfin akhar fi mawadhi minha fi bab mamni fi bab man il ism fi bab man il ismi min asraf fa innahum yufarriqun baina hindin wa saqar li anna al awwala sakinun sakinul wasat wasani mutaharrikuhu. Wa minha fi bab an-nasab fa innahum yufarriqun baina hubla wa baina marata wes. Saya dengan hubla. Saya perhatikan di sini. Lihat hubla. Perbedaannya letaknya di mana? Dalam nisbah. Nisbah disukun mem di. Ini bedanya. Lihat. Kita nih dalam bab nasab. Kalau 1, 2, 3, 4 ini berapa? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dalam bab nasab itu kalau 5 alifnya dibuang, ya kan? Alifnya dibuang, baik? Alifnya dibuang, ini dibuang. Maka menjadi apa? Hamazah. Ayo. Ini kenapa dibuang? Ekspresi ni tadi, ini kan ya, di tadi. Tolong kalian pilih dulu. Sekarang anda perhatikan kubariun satu, dua, tiga, empat, kan lima kan? Ya enggak? Ini sudah paham ini. Kan kubaro. Berapa huruf ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, ya kan? Satu, satu, dua, tiga, empat kan? Kenapa ini kok sama dengan ini? Soal ini berharokat. Berharokatnya di tengah-tengah itu menempati satu huruf. Jelas? Makanya, apanya? Ketika diapakan, dibikin nisbah ilai, ini dibuang. Ini nanti dibuang. Jelas? Lain dengan kubla. Kubla berapa ini? Empat satu. Kok gak senang ngain? Karena ini bak apa nih? Disukun. Maka baknya disukun ini tidak bisa menambah satu huruf. Tetap dikatakan empat. Makanya di sini lamnya ini apa? Diganti dengan waw kubla kublawiyun. Bisa gak hukumnya? Beda. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya meskipun Hasan berapa? Tiga. Tapi dia menduduki empat huruf karena harokat ini menambah satu huruf. Loh kok bisa gitu? Iya. Dikiaskan dalam dua tempat. Dalam mamluk minasorsi dan dalam bab ya nisbah. Ngerti kira-kira? Ngerti. Hari anak ulang lagi. Dalilnya Farok. Kenapa Farok kok membolehkan Hasan kemudian sama lagi Hakam, kenapa dia boleh? Soale indah mereka harokat tengah-tengah ini itu menempati apa? Satu huruf. Lu kok bisa dikiaskan dengan beberapa tempat di antaranya dua apa? Mamut minasorsi yaitu Sakor sama Zainab, yang kedua apa? Hamazah disamakan dengan Khuba Khubaro. Ngerti? Ngerti Sam? Pak Muhammad? Apa sedang lagi Evan? Jelas insyaallah? Jelas. Dengan tarik ini kita akan paham toh. Itulah fungsinya tarik di situ. Supaya nanti enggak ingat-ingat, enggak lupa. Hah? Tep. Hah? Apa? Enggak ada komentar, gue soleh oleh wae gitu. Ya lu kata lagi. Udah lu kilas gitu. Tep. Lanjutkan. Wa asaltu bi qauli, itu ini saya masalah ini. Ini khulasa yang ini. Ja'faru. Khulasa nanti saya baca cepat. Jangan ya. Ja'faru. Sekarang Ja'faru. Jadi kan dibuang apa? Tidak baca. Ini boleh baca dua. Dibaca Ja'fa. Dan boleh baca Ja'. Kalau dibaca Ja'fa, apa? Lugonya apa? Lugoman yang telah yang tadir. Yang tadir adalah yang tadir. Boten disei ku apa iku. Yang tadir adalah yang tadir. Hah? Yang tadir benar itu. Yang tadir. Siapa? Lugonya yang tadir. Yang tadir. Wes. Iki yang kalau baca apa? Siapa apa? Layang tadi ini saya bisa berjalan. Wasar tu bikauli kaya Ja'fa dhamman wa fathan. Boleh dibaca dhamma dan dibaca fathah. Ila anna tarhima bahwasanya tarhim ya juzu fihi. Boleh dibaca qat'un nadhari memotong pandangan anil maqdhuf dari yang dibuang. Nanti kan ini qat'un nadhari anil maqdhuf, memutus pandangan dari yang dibuang. Fataja'alul baqi, lalu kamu jadikan yang sisa isman biroksi, isim yang ada di ujungnya tadi itu. Fatadumuhu, lalu kamu mendomanya. Wa yusamma lugha mala yang tadhir. Wa yajuz alla taqta'a an-nadhara anhu bal taj'aluhu muqaddaran fa yabqa ma kana ala ma kana alai wa yusamma lugha man yang tadhir. Dari lagi dibaca ya Ja' Ini kalau dibaca Ja'fa, ini namanya apa? Lugonya apa? Lugo terakhir, lugo man yang tazir, lugonya orang yang menunggu. Kalau dibaca Ja'fu, nah, ini kan? Ini lugonya enggak layang tazir. Kalau dibaca Ja'fa, ini kan asalkan Ja'faru kan? Ja'faru kan? Kalau ya Malik, Malik. Gimana nih? Ma? Kalau ma ya apa? Yang tazir. Kalau ma? Lu? Lah yang tazir. Jelas? Tahu saya lagi. Ila anna tarhim, bawahnya tarhim, ya juzi. Boleh di dalam tarhim itu, qat'un nadhari. Memotong, memutus pandangan dari yang dibuang. Maksudnya, yang dibuang itu, ingat, yang dibuang itu borofa atau enggak dilihat, dibuang dia. Maka dia apa? Fata ja'alul baki isman birasi fatadu. Maka dia menjadikan isim yang paling di atas, kepalanya itu ujungnya tadi, itu didoma. Begitu. Jadi membaca, ya ja'fu. Ya ja'fu. Jadi, ini enggak melihat apakah ada dibuang kek, atau enggak dibuang kek, enggak dilihat. Ngerti? Makanya qat'un nadhar ini maksud memotong pak melihat menoleh yang dibuang itu dipotong udah enggak ditoleh buat gadas. Ngerti? Enggak ditoleh buat gadas. Karena enggak ditoleh maka langsung saja menjadikan ujungnya itu apa? Apa? Ujungnya itu dikasih roma. Ini kan seakan-akan kan enggak ada yang dibuang kan? Ya enggak? Mana yang dibuang kan enggak ada yang dibuang kan? Kan jak baru kan jakfu. Seakan-akan dia adalah satu kalimat kan? Ayo ya kuat. Maka di situ waisam maluho manla, ini lugonya orang yang enggak mau menunggu ini. Orang yang enggak mau menunggu, orang yang enggak mau noleh. Orang enggak mau nunggu, sikat aja sudah. Enggak usah tunggu-tungguan. Ha. Wa yajuz alla taqtanab, dan boleh kamu enggak boleh membuang. Ente harus noleh dia, ente harus pandang dia, ente harus noleh kepada dia. Ente harus noleh yang ada yang dibuang ini. Ente harus melihat ada yang dibuang ini. Jangan terputus, gak oleh gitu itu. Balat taj'alu muqaddara, bahkan kamu jadikan muqaddara. Apa muqaddara? Ada yang dibuang itu muqaddaranya. Faya bukau makan ala makan, maka sisa tinggalan dia sesuai dengan keadaan dia. Kalau rumah-rumah, rumah-rumah. Kalau pas gak, kasur kah? Kasur. Jelas? Nah ini menurut lugo man yang tadir. Fatakulu ala lugo tisani, apa lugo tisani ya? Fi Ja'far, ya Ja'fa. Ini lugo apa ini? Man yang tawir bibaqai fathil fa wa fi Malik ya Mali bibaqai kasril lam wa ya qirat ibn Mas'ud wa fi Mansur ya Mansu bibaqai dhammatis sad wa fi Hiraql ya Hiraqqa bibaqai sukunil qaf. Bagi yang mengatakan lugah apa lugah bekhwan lah yang tawir dibaca apa ya Malu. Terus apa lagi ya Ja'fu ya Mansur apa ya Mansur. Ya mak, mangsu. Kan. Ya mak, tapi ada baunya ya. Kalau enggak ada ya dia mangsu. Lewat aku lufil lugatil ulayah jauh ya mak, ulayah iroku. Bidomi ajajin dengan apa semua ajajin? Apa ajaj? Ujungnya yang paling ujung, yang paling ujung ya. Ajajin apa yang paling ujung? Waya kiraat ibnu Suri al Qanawi. Waya mangsu, mangsu itu bistilabi dommati. Tapi bismillah di dhammati wairi tulkal dhamma allati kanat qabla tarhim, dengan mendatangkan dhamma yang dhamma ini adalah dhamma sebelum adanya tarhim. Baik sahabat, untuk mangsu kita lihat dulu. Cara mangsu artinya apa mangsu? Mangsu. Kalau dibagi ini apa namanya? Mangsu. Itu kan ya? Maka lihat ini. Bistilabi dhammati ghairi tilka dhamma allati kanat qabla tarhim. Ini insyaallah besok ada lagi insyaallah, kan. Masalah mangsu insyaallah besok aja. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.